pagi bulan Mei. Pos pertahanan sipil dikerumuni orang. Si badut anak tukang beca ditangkap petugas Hansip lantaran maling kampret milik Babah Akyo. Si badut dipukuli sampai babak belur, tiada ampun buatnya. Si badut dikunduli dan ditelanjangi, aduh duduk kelewatan. Si badut maling kampret dihajar setengah modar. Sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak, aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat eta gawat gawat. Babak belur tiada ampun buatnya. Si badut digunduli dan ditelanjangi, aduh duduk kelewatan. Si badut maling kampret dihajar setengah modar. Sedangkan bapak lurah yang korupsi banyak, aneh kok kagak diapa-apain. Rupanya hukum di kelurahan itu cuma makan teri belaka. Sedangkan kakapnya asoy bebas berenang. Gawat ala gawat gawat gawat.